Negara. And this is my performance. Are you ready? Okay, let's go. Bahagia bukan mencari dirinya, tapi apa adanya. Bahagia adanya. Kini ku jadi Milano, performance, relax.